bersatu antara dirimu dan aku, menjalin kita bersatu, membuat dirimu tak menentu. Bersatu antara dirimu dan aku, menjalin kita bersatu, membuat dirimu tak menentu.